bukan masjid untuk sholat jamaah. Apakah larangan tadi juga mencangkup itu? Qala al-Imam An-Nawawi fi syarhi Muslimin, qala al-Qadhi, al-Imam An-Nawawi juga masih menyebutkan dalam kitabnya Syarah Muslim, menukilkan dari ucapan Qadhi Iyad, wa qasal ulama ala hadha majami'us sholat ghairil masjid. Para ulama juga mengkiaskan atas larangan ini tempat-tempat berkumpul untuk sholat selain masjid. Kamu sholat Id seperti musholla Id, tanah lapang yang di situ ya mau ditegakkan sholat Id. Adapun ketika tidak ada agenda sholat Id ya bebas, karena lapangan ini bukan masjid. Tetapi kalau waktu itu pengen diadakan sholat Id, maka masuk di situ larangan. Wal janais, atau ketika hendak sholat jenazah. Wa nahwuha min majami'il ibadat, dan yang semisalnya dari tempat-tempat yang memang kaum muslimin berkumpul untuk ibadah. Wa kadza majami'il ilm, demikian pula tempat-tempat majelis ilmu. Sama, cuma mungkin dari sisi larangannya tidak kuat seperti ketika hendak sholat jamaah. Wadzikri, majlis zikir. Walwalaim, ketika walimah, majlis walimah. Wanahwiha, dan yang semisalnya. Wala yaltahiku bihal aswak wanahwiha, tetapi tidak disertakan dalam larangan ini pasar-pasar dan yang semisalnya yang bukan untuk ibadah. Tetapi bukan berarti pembolehan itu kemudian kita tidak memperhatikan penampilan kita. Ya, maka seorang muslim juga dimanapun tempatnya, terkhusus jika berkaitan dengan manusia, hendaknya tentunya menampilkan sesuatu yang terbaik, minimalnya tidak mengganggu mereka. Tetapi secara hukum boleh, tetapi tidak pantas, karena itu akan menimbulkan gangguan. Wa asyara Ibnu Daqiq al-'Aid ila hadza at-tawassu' ghairu mardiyyin. Ila anna hadza at-tawassu' ghairu mardiyyin. Tetapi di sana juga ada yang mengingkari. Di antaranya adalah Ibnu Daqiq al-'Aid. Beliau menyatakan berluas-luas dalam perkara ini tidak diridhoi. Di dalam hadis hanya menyebutkan ketika masuk masjid. Tetapi di sini ulama yang lain menyatakan seluruh tempat-tempat yang dipakai untuk perkumpulan kaum muslimin untuk ibadah. Nah, kata beliau, perluasan area ini dalam hal ini tidak diridhoi. Walladhi yadhar, tetapi yang tampak, anna maqalahul qadhi, ini disanggah oleh ulama yang lain, tetapi yang tampak dari pendapat yang dibawakan oleh Al-Imam An-Nawawi yang dinukilkan dari Imam Qadhi Iyad, wa kadza ghairuhu, dan yang semisalnya dari selain beliau, min ahlil ilmi, dari ahlul ilmi, kalamun wajih, ini ucapan yang baik. Baik, karena di situ ada kias yang memang tidak menyelisihi kaedahnya. Ya, kiasnya dan yang dikiaskan, hukum asal yang dipakai untuk hukum kias atau hukum pengkiasan juga masuk. Di situ hukum pengkiasannya adalah menyakiti, mengganggu. Ala kulin, tentunya ini berkaitan dengan etika, adab, akhlak seorang muslim. Ada faedah yang lain, hal lirahbatil masjidi hukumul masjid. Apakah halaman masjid itu masuk hukum masjid? Halaman kalau kita mungkin di luar pintu utama. Jadi masjid biasanya ada bangunan melingkar kemudian dikasih pintu. Nah, di luar itu namanya halaman. Nah, apakah halaman masjid ini juga masuk hukum masjid? Ini juga penting ketika seseorang pengen sholat tahiyatul masjid, padahal dia belum masuk masjid. Ini maka tidak masuk dalam sunnahnya. Karena yang namanya tahiyatul masjid itu ketika seseorang sudah memasuki masjid. Kalau belum masuk masjid, maka apa? Bukan tahiyatul masjid. Jadi pastikan kalau seseorang pengen sholat tahiyatul masjid sudah masuk di bagian dari masjid tadi. Lebih fokusnya ketika sudah masuk. Ini tanpa perdebatan. Kalau musola ini berarti sudah masuk lewat pintunya. Walaupun sebagian menyatakan kalau itu halaman yang masih ya bersatu dengan masjidnya maka boleh. Nah, di sini juga ada masalah yang disampaikan oleh para ulama, dibahas pula oleh mereka, apakah halaman masjid itu masuk dari bagian masjid? Qala al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala. Di sini dinukilkan dari ucapan Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala dalam kitabnya Fathul Bari. Jilid yang kedua, halaman yang ke-344. Hukmu rahbatil masjidi wa ma qaruba minha hukmu. Hukum halaman masjid dan yang mendekati dengan bangunan masjid adalah hukum masjid. Taib. Walidzalika kana sallallahu alaihi wasallam, oleh karena ucapan ini, jadi halaman masjid dan yang berdekatan dengan masjid itu dihukumi dengan hukum masjid. Kana sallallahu alaihi wasallam idza wajada rihuha atau rihaha, apabila beliau mencium bau ya fil masjidi, ketika beliau sedang di dalam masjid, amara bi ikhraji man wajadat minhu ilal baqiya, maka beliau memerintahkan untuk mengeluarkan seseorang yang darinya didapati bau yang tidak sedap tadi. Ilal baqi, menuju ke baqi, kama sabata fi muslimin an Umar radhiyallahu anhu, sebagaimana ini juga disebutkan oleh Imam Muslim dalam riwayat Umar. Sebagian juga menyatakan kalau itu di luar dari masjid, misalkan di tempat parkir, nah ini bukan area masjid, jadi halaman yang mungkin lebih mudahnya kita pahami yang masih berkaitan atau bersambung dengan atap masjid. Itu lebih baik berhati-hati. Nah, ini juga masuk di situ nanti jual beli. Enggak boleh jual beli di masjid. Apakah yang dimaksud tidak boleh di masjid itu di dalam atau terasnya juga masuk? Nah, maka yang lebih berhati-hati ketika kita berada di halaman yang atapnya masih nempel dengan masjid seperti musola ini, yang halaman luarnya ini, jangan melakukan transaksi. Cuma kalau sudah di tempat parkirnya, nah ini diperbolehkan. Itu lebih selamat. pembahasan ini juga berkaitan apakah orang yang minum makan bawang merah atau bawang putih tadi boleh memasuki teras masjid, maksudnya begitu ya. Nah, maka di sini disebutkan teras masjid halamannya masuk dari bagian masjid, lebih baik jangan. Lebih baik apa? Jangan. Nah, itu yang berkaitan dengan apa? Larangan makan bawang merah, bawang putih, mentah, atau makanan yang semisal dengan keduanya yang menimbulkan bau mulut tidak sedap. Tapi kita masuk pada bab yang baru. Qala rahimahullahu ta'ala babu tasyahud. Al-hadithu sadis asyara ba'dal mi'ah. An Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu qala allamani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at-tashahud kafi baina kafaih kama yu'allimuni surah minal Qur'an. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu berkata dari beliau, aku diajari oleh Rasulullah tasyahud, lafad-lafadnya, tanganku di antara kedua tangan beliau. Seperti Rasulullah mengajarkan aku surat-surat dari Al-Quran. Apa itu at-tahiyatu lillah was-salawatu wat-tayyibat. Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaina wa ala ibadillahis salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ini lafaz tasyahud. Wa fi lafdin dalam riwayat yang lain, idza qa'ada ahadukum lis-salati falyakul. Apabila salah seorang kalian duduk untuk salat, hendaknya dia mengatakan at-tahiyatu lillah wa dzakarahu ila akhirih. Kemudian menyebutkan lafaz tadi sampai akhir. Wa fihi, dan padanya juga dalam hadis ini, fa innakum idza fa'altum dzalik. Sesungguhnya kalian jika telah melakukan hal itu, yakni mengucapkan zikir tasyahud, faqad salamtum ala kulli abdin salihin. Kalian telah menyampaikan salam kepada seluruh hamba yang soleh, fisama yang berada di langit, wal ardi dan juga yang berada di bumi. Wa fihi, dan padanya pula, wal yatakhayyar minal mas'alati masya'ah, hendaknya dia memilih dari permohonan yang dia inginkan. Jadi menyebutkan doa hajat yang dia maukan. Qala al-ma'nal ijmali, makna globalnya hadis ini, kata beliau, yadhkuru Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu an, menyebutkan Abdullah bin Mas'ud, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallama 'allamahu tasyahud. Nabi mengajarkan langsung tata cara tasyahud. Alladhi yuqal, yang lafadznya, zikirnya itu dikatakan fi julusi sholatil awal, pada duduk sholat yang pertama. Wal akhir fi sholatil ruba'iyah, dan yang akhir pada sholat yang 4 rakaat. Wa thulathiyah, demikian juga pada sholat yang 3 rakaat. Wa fil julusil akhir fi sholatil sunaiyah atau sanaiyah, dan duduk akhir pada sholat yang 2 rakaat. Wa annahu uniya sallallahu alaihi wasallam bi ta'limihi iyyah. Nabi betul-betul perhatian ketika mengajarkan kalimat-kalimat zikir tasyahud ini. Ya, betul-betul diajarkan dengan cara yang sungguh-sungguh. Ini juga diantara bentuk perhatian cara mengajarkan kepada kaum muslimin. Jadi terlihat keseriusan ketika menyampaikan sesuatu ilmu atau sesuatu yang penting. Jadi sampai posisi duduknya pun tidak seperti orang ngobrol biasa. Diperhatikan betul ketika Rasulullah mengajarkan tasahud ini kepada Abdullah bin Mas'ud. Faja'ala yadahu fi yadihi. Beliau menjadikan tangannya pada tangannya sendiri. Ya, mungkin seperti ini. Tangan di tangannya. Wa fahamahu iyyahu. Kemudian Rasulullah memberikan tafhim, pemahaman kepada Abdullah bin Mas'ud. Tikraron, berulang, wa talqinan, dan ditalkin supaya dia menirukan. At-tahiyatu lillah. Wassalawatu wattayyibat. Diulang lagi. At-tahiyatu lillah wassalawatu wattayyibat. Nah. Ka'ihda suwaril Qur'an, seperti beliau mengajarkan surat-surat Al-Qur'an. Wa dzalika li ahamiyati hadhihi at-tamjidat wa da'awat al-mubarakat. Ini karena betul-betul pentingnya at-tamjidat, pujian-pujian yang terdapat di dalam tasyahud. Doa-doa yang ada dalam tasyahud yang mengandung berbagai macam keberkahan. Faqad ibtada'at atau ubtudi'at bita'dhimillah. Tasahud itu dimulai dengan pengagungan at-tahiyatu lillah terhadap Allah Ta'ala. Wat-ta'dhim al-mutlaq, pengagungan mutlak. Wa'annahul mustahikku lissalawati wasailil ibadat, bahwasanya Allah lah Tuhan yang paling berhak untuk mendapatkan salawat dan seluruh daripada ibadah. Wa thayyibat minal aqwal wal a'mali wal awsaf, dan hal-hal yang baik dari ucapan, dari tindakan maupun sifat. Wa ba'da an athna 'ala Allahi ta'ala, dan setelah memuji Allah at-tahiyatu lillah wassalatu wattayyibat. Nah, setelah itu wa ba'da an athna 'ala Allahi ta'ala tsana biddu'a lin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Nah, setelahnya memuji dengan doa kepada Nabi dengan salamah minan naqaisi wal afat, dari kekurangan dan kebinasaan. Wa sa'alallaha lahu rahmah wal khair, memohonkan untuk Allah, kepada Allah untuk beliau rahmat dan kebaikan. Wa ziyada al kamilah min dalik, dan tambahan yang sempurna dari hal itu. Tsumma da'a li nafsihi wal hadirin minal adamiyyin wal malaikah, kemudian memohonkan untuk dirinya sendiri keselamatan dan kepada para hadirin semuanya dari anak Adam dan malaikat. Luas cangkupannya. Tsumma amma bi du'aihi ibadallahi lisalihina kullihim. As-salihina kullihim, kemudian diumumkan doanya. Pak tadi kepada pujian kepada Allah, ya, doa kepada Rasulullah, kepada diri dan yang hadir di situ, kemudian kepada seluruh dari hamba-hamba Allah yang saleh semuanya, minal insi wal jinni, manusia atau jin, wal malaikah, dan juga para malaikat, ahli samai wal ardi, yang menghuni langit maupun bumi, as-sabiqina wal lahiqin, yang dulu maupun yang sekarang. Fahada min jawami'i kalimihi sallallahu alaihi wasallam. Ini termasuk daripada jawami'ul kalim, kalimat singkat namun padat makna dan cangkupannya. Tsumma syahida syahadata al-jazimah, kemudian bersaksi dengan persaksian yang kuat, kokoh, bi annahu la ma'budu bihaqqin illallah, tidak ada sesembahan yang hak kecuali Allah, wa anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallama lahu sifatan, dan bahwasanya Rasulullah Muhammad memiliki dua sifat. Apa yang pertama? Ihdahuma annahu mutasifun bi sifatil ubudiyah. Nabi itu disifati dengan sifat ubudiyah. Ya. Hamba, ahli ibadah. Ya, abdun fala yu'bad wa rasulun fala yughzab. Muhammad itu adalah hamba. Nah, Allah subhanahu wa ta'ala turunkan Muhammad untuk memberikan huda, petunjuk kepada manusia dengan wahyu dari Allah azza wa jal. Taraktu syai'ain ya, intamasaktum bihima lantadillu ba'dahuma, kata Nabi. Aku tinggalkan kalian dua perkara, jika kalian berpegang teguh dengannya tidak akan tersesat selama-lamanya, Al-Quran was sunnah. Nah, dan ini diantara pembuktian seseorang yang mengaku cinta kepada Nabi. Orang itu kalau cinta dengan seseorang akan diikuti, ya, akan diikuti kesenangannya, akan diikuti perintah-perintahnya, akan diikuti dijauhi larangan-larangannya. Itu bukti kita cinta. Baik. Jadi bukti cinta itu bukan hanya menyanjung, bukan hanya apa, rayuan, tetapi apa, dia menyelisihi perintahnya. Ini kita berada pada hari-hari yang saudara-saudara kita kaum muslimin merayakan suatu hari yang mereka anggap sebagai maulud Nabi, hari dilahirkannya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Baik. Mereka menganggap dengan memperingati maulud tadi, hari dilahirkannya Nabi, sebagai bentuk cinta mungkin. Ya, bagi orang yang tidak memiliki ilmu menganggapnya sebagai bentuk kecintaan kepada Nabi. Walaupun para ulama sudah menjelaskan panjang kali lebar. Laukana khairan lasabakuna ilaih. Kalau seandainya memperingati ini baik, maka mereka orang-orang baik itu akan mendahului kita. Siapa yang terbaik? Generasi manusia ini, sahabat. Siapa setelah mereka? Tabi'in. Mereka saja tidak melakukan perkara-perkara ini. Kalau seandainya baik, tentunya mereka akan lebih dulu melakukan perayaan ini. Tetapi mereka tidak melakukannya, karena memang tidak ada contohnya dari Nabi, tidak diperintah. Dan mereka juga tidak memahami satupun dalil untuk memperingati perkara ini. Tetapi mereka lebih cenderung mengikuti sunnah-sunnahnya. Jadi orang yang betul-betul cinta kepada Nabi itu orang yang betul-betul mempelajari sunnah-sunnah Nabi, kemudian dia amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Itu kalau kamu cinta, kalau kita ngomong cinta Nabi. Ini ngomongnya cinta Nabi, memperingati maulid Nabi, tetapi sunnah Nabinya gak ngerti. Ya. Kamu tahu sunnah Nabi bagaimana makan? Gak tahu. Kamu tahu bagaimana Nabi sunnahnya ketika tidur? Gak tahu loh. Terus gimana akuanmu cinta kepada Nabi? Sunnah-sunnah Nabi aja kamu gak tahu. Itu seperti merayu. Merayu tapi dengan rayuan gombal. Ngaku cinta tapi hanya merayu saja. Nah, cinta palsu. Ya. Jadi bukti cinta kita kepada Nabi adalah dengan mempelajari sunnah-sunnahnya, kemudian kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Itu bukti sejati cinta Nabi. Bukan hanya memperingati kemudian mencetuskan, membuat sholawat-sholawat yang bid'ah, enggak jelas. Dan khurafat-khurafat yang sangat banyak dibumbui dalam acara-acara tadi. Mereka melakukan suatu ritual yang disebut dengan berjanjin. Mereka melafadzkan suatu kalimat-kalimat dan meyakini ketika sampai pada poin kalimat tertentu, Nabi datang, sehingga mereka berdiri menyambut. Lah kok enak banget. Kenapa itu dilakukan cuma ketika setahun sekali? Kenapa enggak tiap hari kalau ngaku cinta Nabi? Tiap hari aja berjanji. Ya, kemudian Nabi terus datang ke situ. Nah, kenapa cuma sekali? Nah, Ini menunjukkan adalah khurafat yang datang dari mereka. Tetapi karena ini sudah mendominasi, ya, dan mayoritas kaum muslimin juga tidak mau secara jauh meneliti lebih lanjut, akhirnya sesuatu yang seperti ini dianggap sebagai kebenaran, dan orang yang mengingkari dianggap orang yang tidak cinta kepada Nabi. Salafiyin, Ahlussunnah, ya, itu enggak cinta kepada Nabi, kenapa enggak pernah bersolawat katanya. Kami ini cinta solawat, bikin majelis macan. Majelis cinta Nabi ini kan macan singkatannya. Ini ada majelis muhibbin, ini majelis sabilu taubah. Tapi ketika pengajian yang diundang artis suruh nyanyi. Setiap majelis punya solawat masing-masing. Mana kalian ahli sunnah katanya cinta Nabi gak pernah solawat. Nah, ini pertanyaan perlu dirinci. Apa yang kalian maksud solawat itu? Solawat yang kalian bikin-bikin, memang kita gak akan pernah solawat dengan solawat kalian, dan gak akan mungkin, dan gak akan pernah, dan gak akan kita hafal sama sekali. Nah, kalau yang kalian maksud solawat itu yang kalian bikin-bikin itu, sekarang solawat banyak sekali. Maniak solawat, ya. Nah, dengan berbagai macam musik. Tapi kalau yang kalian maksud sholawat yang sahihah dari Nabi alaihissalatu wassalam, yang kalian maksud itu, ya, sholawat yang diajarkan memang betul dari Nabi alaihissalatu wassalam, seperti sholawat yang paling sempurna, yakni sholawat Ibrahimiyah, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Kami melakukan, ya, minimalnya 5 kali dalam sehari. Itu belum sholat-sholat sunnah dalam sholat-sholat kita. Dan setiap majelis kita, ketika kita membaca hadis, ketika kita mengucapkan nama Rasulullah Muhammad, kita senantiasa sholawat. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Ini apa kalau bukan sholawat? Ini sholawat yang paling ringkas. Itu sholawat. Jadi pertanyaan mereka itu memang perlu dirinci, perlu didetailkan maksudnya apa, sholawat apa yang kalian maukan. Nah, ini aja kita udah berapa kali bersholawat ini. Jika yang dimaksudkan adalah sholawat yang sahihah, justru kita akan tanya, kalian yang jarang baca sholawat yang sahihah, kalian anggap sholawat yang kalian bikin itu sholawat yang afdol. Bahkan saking khurafatnya, mursyid mereka menceritakan bahwasanya guru besar mereka itu apa, pernah diajak masuk ke surga. Masya Allah, sahabat aja gak berani mentazkiyah diri-diri mereka. Ini katanya seorang Habib punya anak Habib juga. Bapaknya pingsan, kakinya kuning dan berbau harum. Ketika siuman ditanya oleh anaknya, apa yang terjadi? Kata bapaknya, aku diperlihatkan oleh Allah surga. Dan kakiku kuning ini apa? Karena nginjak rumput surga. Jadi rumput surga itu katanya apa? Warnanya kuning. Nah, kaifa, gimana bisa berani-beraninya, ya, menyampaikan kadzibat, kedustaan. Tapi itu memang sesuai selera manusia, ya, sesuai. Memang manusia sesuai dengan kondisinya. Pengen dakwah sesuai dengan selera mereka, dakwah dengan musik, ya, dengan tembang-tembang. Itu yang pertama. Nabi disifati dengan sifat ubudiyah, abdun fala yu'bad. Nabi itu hamba, hamba seperti kita manusia dari sisi penciptaannya, tetapi beliau memiliki sesuatu yang berbeda dari makhluk yang lainnya. Yang kedua, sifatur risalah. Beliau ini disifati dengan sifat kerasulan. Rasulun fala yu'kdzab. Beliau ini rasul, jangan didustakan. Wakil tasifatain, dan kedua sifat ini sifatu takrimin wa tasyrif, sifat pemuliaan dan penghormatan. Wa tawassata bainal uluwi wal jafa, dan pertengahan dari sifat hulu, ya, melampaui batas, dan sifat jafa, sifat rendah, tidak ekstrim ke kanan, tidak ekstrim ke kiri, tidak menganggap Rasul ini sebagai Tuhan, tidak menempatkan beliau di maqam khaliq. Qala fa'idah warada li tasyahud sifatani muta'adidah. Tentang tata cara syahad, tasyahud ini banyak sekali sifat-sifatnya. Ini yang dimaksud dengan apa? Khilaf tanawwu', perbedaan yang ada contoh sunnahnya. Kita kemarin sampaikan pada pertemuan yang lalu-lalu, perselisihan dalam fikih itu ada tiga khususnya. Khilaf tanawwu', khilaf yang masing-masingnya diajarkan oleh Nabi. Doa iftitah misalkan, Nabi mengajarkan dalam satu kesempatan, Allahumma ba'id baini. Di kesempatan yang lain, Allahu Akbar kabira. Di kesempatan yang lain, dengan zikir yang lain. Kalau tidak salah sampai 7. Hilaf tanawu, silahkan dipakai, diamalkan, dikerjakan semua, supaya sunnah ini dikenal. Ini yang paling afdol. Ketika takbir, kadang sampai bahu, kadang sampai telinga, kerjakan semua. Kadang sampai bahu, kadang sampai telinga, kerjakan. Nah, tetapi kalau kita ingin mendawamkan mana yang lebih terbanyaknya dari sekian banyak sifat yang harus kita lakukan tadi, cari riwayat dengan membaca keterangan para ulama yang paling banyak dikerjakan oleh Nabi. Contoh misalkan dalam hal doa iftitah, Nabi seringnya membaca Allahumma ba'id, itu yang didawamkan, diseringkan, tetapi juga yang lain jangan ditinggalkan. Sehingga apa? Seseorang itu luas pemahamannya, oh ini boleh, oh ini boleh, oh ini boleh. Begitu, tidak jumud. Sehingga diaku-akui, oh kalau yang Allahumma ba'id itu madhabnya misalkan B, kami tidak pakai itu. Kalau yang Allahu Akbar kabira ini madhabnya C, ini madhab kami. Nah, padahal khilaf yang boleh. Sampai apa? Mereka saling memboikot hanya karena perkara yang sifatnya tanawu, perbedaan yang sifatnya masing-masing ada dasarnya. Yang kedua, khilaf faham, khilaf dalam hal memahami sesuatu perkara. Nabi menjelaskannya global. Akhirnya para ulama ya berinisiatif dengan berbagai macam argumentasi dalil untuk memutuskan apa yang tampak dari hasil penelitian mereka. Ini kita hormati. Seperti sami'allahu liman hamidah kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ala ma kana alaihi, setelah tasyahud, setelah i'tidal sami Allah, Nabi itu berposisi seperti posisi yang lalu. Yang lalu ini ada dua, lalu sebelum sholat, lalu ketika sholat. Ketika orang takbir Allahu Akbar, ini ketika sholat. Ketika sebelum sholat ya irsal, orang gak ngapa-ngapain ya. Sehingga para ulama pun ada dua pendapat. Setelah i'tidal ini ada dua kemungkinan. Apa yang dimaksud Rasulullah setelah sama seperti kondisi yang lalu? Oh, maksudnya setelah sholat. Akhirnya mereka begini setelah i'tidal. Ya, yang lain menyatakan irsal. Kenapa? Ini mencangkup juga sebelum sholat. Nah, ini bebas milihnya. Gak usah saling menyalahkan. Nah, mana yang dianggap kuat dengan argumentasi dalilnya, maka itu yang diikuti. Tapi tidak menyalahkan orang lain ketika memang apa yang dipegangnya juga masuk dalam keglobalan kalimat ini. Ini dipakai dalam tafsir Al-Quran biasanya. Banyak para ulama menyebutkan lafaz ini, ini. Misalkan puru, oh ini haid, oh ini masa suci. Mana ini? Ya dua-duanya masuk. Nah, kemudian yang ketiga khilaf tudot, khilafnya penyelisih penyelisih sunnah seperti kaum Syiah. Sunnah mengatakan A, dia mengatakan B. Sunnah mengatakan kita harus ke kanan, dia berpendapat sendiri mengatakan ke kiri. Itu khilaf tudot yang kita ingkari. Pelakunya kita katakan sesat. Nah, sholat disebutkan dari Nabi takbir itu sampai telinga Allah hatwa man kibai. Kadang-kadang Nabi sampai telinga. Ya, pada kondisi yang lain hatwa man kibai, kadang-kadang sampai apa? Bahu. Boleh. Ini Syiah menyatakan takbir enggak perlu. Ya. Kita katakan apa? Oh, jangan enggak apa, benda sesat. Begitu. Ini kalau khilafnya tudor. Walakin afdaluha wa ajma'uha tashahada Ibnu Mas'ud alladhi saqahul musannif. Tetapi yang paling afdal, paling terkumpul di situ adalah tasyahudnya Abdullah bin Mas'ud yang dibawakan dalam hadis ini. Nanti akan ada beberapa perselisihan dari para ulama setelah sepeninggalnya Nabi. Setelah sepeninggalnya Nabi, kita pakai lafaz alaika enggak? Attahiyatulillah wassalawatu wattayyibat assalamu alaika. Ini ketika Nabi masih hidup. Tapi ketika Nabi sudah meninggal, sebagian menyatakan assalamu ayyuhan nabiyyu alaikanya di tiadakan. Ini sebagian pendapat. Tapi kalau tetap seperti ini pun boleh, walaupun Nabi sudah meninggal. Kalau tidak salah juga disebutkan perbedaan ini dalam kitab sifat sholat Nabi Syekh Albani. Waqad ikhtarahu al-Imam Ahmad wa Abu Hanifah. Ini dipilih oleh Imam Ahmad dan Abu Hanifah. Wa qala Tirmizi alaihi al-amal inda akthar ahli al-ilmi. Imam Tirmizi berkata ini adalah amalan kebanyakan para ulama minas sahabati wa tabi'in. Wa qala al-Bazzar asahu hadithi fi tashahud, hadis yang paling sahih dalam tashahud huwa hadithu Ibnu Mas'ud. Hadis ini yang kita bawa. Ruwiya an-Naifin wa 20 tariqan. Tentang tasyahud ini diriwayatkan lebih dari 23 cara. Naif ini 3 sampai 9 kalau tidak salah. Wala ya'lam fi tasyahud asbata minhu wala asanid wala ashar rijalan. Dan tidak diketahui tentang tata cara tasyahud lebih sabit, lebih kuat, lebih sahih sanadnya dan tidak pula lebih masyhur perawi-perawinya. Wala asaddu tadhafuran bi kathratil asanid wa turuk. Tidak pula lebih banyak ya, lebih ma'ruf tenar dengan kebanyakan apa? Pembawa hadis dan jalan-jalannya. Jadi tidak ada yang melebihi hadis ini dari sisi apa? Kekuatan sanad, ketenaran rawi. Ya. Walaupun yang lainnya tentunya apa? Boleh. Tapi ini yang paling dipilih oleh para ulama. Wa qala Ibnu Hajar la khilafa bain al-hadits fidzalik. Hadis enggak ada khilaf tentang perkara ini. Ini adalah hadis yang paling kuat dalam hal tasyahud. Wa mimman jazima bidzalika al-Baghawi, dan orang yang juga ikut menguatkan hal itu adalah Al-Imam Al-Baghawi. Wa min murajjihatihi annahu muttafaq alaih duna ghairihi. Dan di antara penguatan hadisnya Abdullah bin Mas'ud ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Bukhari dan Muslim. Kalau yang lainnya mungkin Bukhari saja, yang lainnya mungkin Imam Muslim saja atau disebutkan dalam kutub sitah ya, Nasa'i, Tirmidzi. Tapi enggak disebutkan dalam Bukhari Muslim, tetapi sanadnya juga sahih misalkan. Tapi cukup ini yang terkuat karena apa? Bukhari Muslim menyebutkan dalam kitabnya. Fa innar ruwata anhu min athiqat lam yakhtalifu fi alfadhihi bi khilafi ghairihi. Para perawinya kuat thiqah. Mereka tidak berbeda-beda dalam lafaz. Jadi sahabat-sahabat yang meriwayatkan tasyahud ini semuanya lafaznya sama. Plek seperti ini. Tapi kalau riwayat yang lain itu beda-beda. Mungkin ketambahan min, mungkin ketambahan wa, mungkin tidak ada wanya. Ya, wau maksudnya. Wau itu kan dan gitu. Ada yang ada, kadang yang tidak ada. Tapi kalau ini plek semuanya meriwayatkan sama. Sehingga ini di antara apa penguatan tasyahud yang diajarkan oleh Abdullah bin Mas'ud adalah riwayat terkuat dari riwayat-riwayat yang ada. Wa fi wujubi tasyahudaini khilafun bainal ulama. Tetapi yang diperselisihkan adanya dua tasyahud. Ya. Tentang wajibnya dua tasyahud khilaf para ulama. Apakah tasyahud pertama dan tasyahud kedua itu wajib rukun kedua-duanya atau salah satunya saja khilaf. Taqaddama al-kalam ala tasyahud al-ausat fi hadits Aisyah. Pada nomor hadis yang ke-80 dan telah berlalu pembicaraan tentang tasyahud yang pertama. Maghrib, duhur, asar, maghrib, isya. Dan yang sahih tasyahud pertama itu hukumnya wajib, bukan rukun. Ya, kalau misalkan lupa dan sudah terlanjur berdiri, tidak usah duduk. Terus bagaimana? Lanjutkan sampai selesai, kemudian nanti di akhir penghujung sholatnya sujud sahwi. Itu bedanya tasyahud pertama dengan tasyahud apa? Kedua. Kalau tasyahud kedua ini rukun. Faedah terakhir, qala As-Subuki, Al-Imam As-Subuki rahimahullah, inna fis sholati haqqan lil 'abdi ma'a haqqillah. Sesungguhnya di dalam sholat itu ada hak untuk hamba bersama hak Allah. Ada hak yang mustarokah bersama-sama. Wa inna man tarakaha akhallu bihaqqil jami'il mu'minin. Dan barang siapa yang meninggalkan ya salatnya, berarti dia telah mengurangi hak seluruh kaum mukminin. Man madha wa man yaji ila yaumil qiyamah. Orang-orang yang sudah berlalu atau orang yang akan datang sampai hari kiamat. Liqaulihi assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Salam kesejahteraan kepada kami, berarti yang sekarang ini, wa ala ibadillahi sholihin, dan seluruh hamba-hamba yang soleh dari hamba-hamba Allah, baik yang berlalu atau yang akan datang. Nah, ini diantara apa manfaatnya sesama muslim. Mereka saling mendoakan dalam sholat-sholat mereka, minimalnya 5 kali dalam sehari. Dan ini adalah saudara yang tanpa batas. Kalau selebihnya saudara terbatas, saudara iman adalah saudara tanpa batas. Yang akan bermanfaat ila yaumil qiyamah, sampai kelak pada hari kiamat. Taib wa billahi taufiq. Taib nang tafilahun insyaAllah. Fadlu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.